Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati, azani wa azakumullah jami'ah. Walhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nama-nama dan sifatnya yang husna dan sempurna. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat anugerah yang senantiasa mengalir deras tiada henti diberikan kepada kita semua. Juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Al-Mustafa, Nabiur Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, yang seharusnya memberikan materi adalah Ustazuna, guru kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Abu Abdullah Hafifuddin Hafizahullah Ta'ala Wara'a. Tapi dikarenakan beliau ada uzur, tidak bisa memberikan materi pada malam hari ini, kita diminta untuk menggantikan beliau. Nah, adapun materi yang akan kita bahas barakallahu fikum adalah melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam pembahasan tema kitabun nikah. Terakhir kita membahas tentang adabul wiladah, adab-adab dan etika menyambut kelahiran anak. Wahya sittah, kata beliau, ada enam. Yang pertama sudah kita baca, yaitu seorang tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan dari sisi ya kebahagiaannya, dari sisi perhatiannya, ya, dari sisi barakallahu fikum na'am tayyib, memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, karena anak laki-laki dan perempuan barakallahu fikum masing-masing membawa berkah, membawa faedah, membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Tergantung bagaimana orang tuanya mendidik dan merawat mereka. Poin yang kedua, as-sani, ayu azzina fi udhunil mauludi hina yuladu. Ketika anak itu lahir, termasuk tugas seorang ayah adalah ya mengazankan di telinga anak tersebut ketika dia dilahirkan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, ini merupakan salah satu pendapat ya di kalangan a'immatuna. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dikatakan oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimahullahu ta'ala, kata Syekh, warada fi ba'dil ahadith annahu yu'adzinu fil yumna wa yuqamu fil yusra. Annahu warada fi ba'dil ahadith, bahwasannya telah datang pada sebagian hadis annahu yu'adzin fil yumna wa yuqamu fil yusra, bahwasanya Nabi membacakan azan di telinga kanan, ya barakallahu fikum, cucunya yaitu Al Hasan, dan membacakan iqamah di telinga kirinya. Naam. Wa fi sanadiha ba'du dha'fi. Wa fi sanadiha ba'du dha'fi. Hanya saja pada sebagian sanad-sanadnya ada sebagian kelemahan. Naam. Bahkan pada sebagian riwayat ya fihi barakallahu fikum al-wad'i atau al-wad'u, ada pemalsuan di dalamnya. Naam. Atau man yutaham bil wad'i, orang yang tertuduh dengan memalsukan hadis barakallahu fikum. Naam. Itu kata Syekh, lakinnahu min amalil muslimina. Lakinnahu min amalil muslimina. Akan tetapi perbuatan ini adalah perbuatan yang sudah diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, sudah biasa dilakukan oleh kaum muslimin barakallahu fikum. Faman fa'ala dzalika fala ba'sa, kata Syekh. Faman fa'ala dzalika fala ba'sa. Maka barang siapa yang mengamalkannya tidak mengapa. Ya. Nah, kalau ada yang mengamalkan barakallahu fikum hadis ini, ya tidak mengapa. Entah dari keluarga kita, ya, kakak kita, paman kita, saudara kita, teman kita yang masih mengamalkan ini, maka Anda jangan terlalu kaku. Ya, jangan terlalu keras dengan mengatakan bid'ah itu mas, enggak boleh itu. Bid'ah mungkaroh dolalah finnar. Nah itu ya barakallahu fikum, ya terlalu keras. Nah Syekh bin Baz mengatakan enggak apa-apa. Kalau ada yang mengamalkan, kita hormati pendapat itu. Kita respect. Paham ya? Nah. Wa man tarakahu, kata Syekh, fala ba'sa. Barang siapa yang tidak mengamalkannya, ya tidak apa-apa juga. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Karena mungkin perbedaan pandangan di kalangan mereka tentang keabsahan hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya ini lemah, bahkan sebagiannya palsu, ada yang mengatakan paling tidak hadisnya hasan. Nah, ya jadi masing-masing mengamalkan apa yang mereka ilmui. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh elok, sungguh bagus, sungguh indah seseorang yang berhenti, seseorang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Paham? Nah, ya. Jadi kita jangan terlalu keras kalau melihat ada sebagian keluarga, sebagian kaum muslimin, orang yang kita kenal masih mengamalkan itu. Paham ya? Nah, itu pendapat sebagian para ulama. Barakallahu fikum. Nah, Ibnu Qayyim sendiri dalam kitab Tuhfatul Maulud, barakallahu fikum, beliau membuat bab secara khusus, bab istihbabu atau fi istihbabi ta'zin fi udhunil yumna wal iqama fi udhunihil yusra. Bab disunahkan untuk mengazankan di telinga kanan sang bayi dan mengikomahkan di telinga kiri sang bayi. Barakallahu fikum. Naam. Beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menguatkan. Artinya Ibnu Qayyim berpandangan bahwasanya amalan ini diamalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Beliau menyebutkan beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama, barakallahu fikum, di antara hikmahnya adalah barakallahu fikum memperdengarkan ya suara yang pertama kali didengarkan oleh bayi adalah kalimat tauhid. Sebagaimana manusia itu ketika meninggal dia ditalkin juga dengan kalimat tauhid. Jadi ketika lahir yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Ketika dia berpisah dari dunia ini, yang pertama kali dia dengar juga adalah kalimat tauhid. Nah, barakallahu fikum. Alasan yang kedua, kata beliau, ya, dengan membacakan azan atau iqamah itu akan membuat lari setan-setan yang hendak barakallahu fikum membahayakan atau mengganggu sang bayi tadi. Nah, baik, karena setan akan lari ketika dibacakan azan dan iqamah. Nah, ya, bayi semenjak lahir itu sudah ditunjukkan permusuhannya oleh syaitan. Nah, disebutkan dalam riwayat tangisan bayi itu berasal dari apa? Tusukan syaitan. Jadi kenapa bayi pertama kali ketika dia lahir itu menangis? Karena langsung ditusuk sama syaitan. Artinya syaitan ada di situ. Ya, langsung mengumumkan permusuhannya. Jadi dengan dibacakan azan dan iqamah tadi, setannya langsung lari. Nah, barakallahu fikum. Alasan yang kedua, barakallahu fikum, ya. Untuk membiasakan pada sang bayi, barakallahu fikum, tayyib, dengan yang namanya azan dan iqamah, sehingga dia ketika dewasa juga barakallahu fikum memiliki ya semangat untuk melaksanakan sholat barakallahu fikum. Nah, itu beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka yang mengamalkan amalan ini. Nah, tayyib. Adapun saya secara pribadi barakallahu fikum tayyib berpendapat hadis-hadis yang berbicara tentang azan dan iqamah tadi hadisnya lemah ya. Tapi terkait dengan Rasul mengazankan di telinganya Al-Hasan itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis nomor 1514. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad wa lam yukhrija. Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih dan Bukhari Muslim tidak mengeluarkan riwayat ini menurut Al-Hakim. Tapi dikritik oleh Imam Adz-Dzahabi, ta'aqqabahu Adz-Dzahabi. Ya. Nah, hukum tersebut, penilaian tersebut dikritik oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau mengatakan barakallahu fikum fihi Asim. Ya, Asim di sini adalah Asim Ibnu Ubaidillah. Du'if. Ya, du'if. Asim bin Ubaidillah itu dilemahkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Adapun hadis yang menyebutkan kalau Rasul mengazani di telinga sebelah kanan dan mengazani di telinga mengikomati di telinga sebelah kiri. Tayyib. Dari Al-Hasan bin Ali. Itu riwayat dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman nomor 8219. Barakallahu fikum. Isnaduhu dhaifun jiddan. Ya, sanadnya sangat lemah. Sebagian mengatakan maudhu, palsu. Nah. Fihi di dalamnya terdapat rawi yang bernama Yahya ibn al-Ala. Ya, fihi Yahya ibn al-Ala muttaham bil wat'i. Nah. Ada rawi yang bernama Yahya bin al-Ala, dia barakallahu fikum dituduh melakukan tindakan pemalsuan hadis. Nah, jadi dia termasuk pemalsu hadis. Wafihi Marwan bin Salim Al-Ghifari. Wafihi Marwan bin Salim Al-Ghifari muttaham bil wad'i. Ada juga rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari juga sama, pelaku pemalsuan hadis. Nah, wafihi Talha bin Ubaidillah Al-Uqaili majhul. Ya, wafihi Talha bin Ubaidillah Al-Uqaili majhul. Nah, sehingga ada yang mengatakan dhaifun jiddan, ada yang mengatakan maudhu. Ya, nah, maudhu dhaifun syadid. Ya kan? Nah, sedangkan riwayat sebelumnya yang dalam riwayat Tirmidzi dhaif, ya, walaupun dhaif yasir. Dhaif yasir ketemu dhaif syadid enggak bisa naik jadi hasan. Bisa naik itu kalau dhaifun yasir ketemu dengan dhaifun yasir, naik jadi hasan li ghairihi. Paham? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab, ya. Jadi barakallahu fikum, kita harus berlapang dada dan bertoleransi dalam hal ini. Paham ya? Sebagaimana kata Syekh bin Baz tadi, bagi yang ingin mengamalkan monggo silahkan, ya, karena ada para ulama barakallahu fikum yang berpendapat dengan pendapat seperti itu, di antaranya Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhatul Maudud, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, dan sebagian ulama-ulama yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bagi yang tidak mengamalkan, ya juga tidak apa-apa. Yang punya pendapat sunnahnya, ya jangan juga mencela barakallahu fikum, na'am, atau menghina, ya, seseorang yang anaknya tidak diazani dan diikomati. Ya, na'am. Anakmu kok enggak diazani, enggak diikomati, kayak anak kucing aja lahirnya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Enggak boleh juga. Harus saling menghormati. Jangan menuntut, ya, yang tidak mengamalkan untuk menghormati pendapat itu, tapi dia tidak mau menghormati pendapat tidak, yang tidak mengamalkan. Paham? Nah, jadi harus saling respect, menghormati barakallahu fikum, ya, masing-masing pendapat tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Selanjutnya, as-salis ayusammihi isman hasanan. Hendaknya dia menamakan anak tersebut dengan nama yang bagus. Nama yang indah. Barakallahu fikum, na'am, ya. Secara makna dan artinya. Tayyib. Wa fi afradil muslim atau wa fi afradi muslimin inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Nah. Nabi mengatakan nama yang paling disukai oleh Allah dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Barakallahu fikum. Nah. Ayyib. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Tayyib, terkait dengan nama, perlu antum pelajari. Biar nanti kalau punya anak, sudah punya ilmunya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Maratibul asma istihbaban wa jawazan. Maratibul asma istihbaban wa jawazan. Tingkatan nama dari yang sangat dianjurkan sampai yang boleh. Ya, itu ada ketentuannya. Ya, nama yang paling afdal sampai yang boleh. Barakallahu fikum. Naam. Pembahasan yang cukup komplit barakallahu fikum dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Saya bawa kitabnya, namanya, judulnya Tasmiyatul Maulud. Nah, bukunya simpel sekali, zaman dulu ya. Warnanya putih tok. Nah, Tasmiyatul Maulud. Ini bagus. di belakangnya disertai dengan nama-nama yang bagus untuk anak laki-laki dan wanita. Nah, disebutkan di belakangnya ya. Nah, bagus kitabnya ini. Jadi kalau antum punya anak atau ditanya sama keluarga, "Naam, Li, adikmu lahir lagi nih yang 15. Dikasih nama siapa, Li?" Nah, bisa dirujuk ya, barakallahu fikum. Nah, di belakangnya ada nama-nama yang bagus yang sesuai dengan kaidah syar'i. Barakallahu fikum. Nah, maratibnya barakallahu fikum yang pertama adalah tasmiyatu bihadzainil ismaini. Ya. Tingkatan yang paling afdal adalah menamakan anak dengan dua nama yang kita sebut tadi dalam hadisnya jelas. Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling afdal. Yang paling disukai oleh Allah. Nah, di kalangan para sahabat sendiri ada salatumi ati rajulin. Kullan minhum ismuhu Abdullah. Ada 300 ya barakallahu fikum sahabat yang namanya Abdullah. Nah, jadi enggak mikir lagi pasaran apa enggak pasaran ya. Iya. Kenapa banyak sekali yang menamakan anaknya dengan Abdullah dan Abdurrahman? Karena memang itu nama yang paling disukai oleh Allah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi bukan masalah pasaran atau enggak pasaran ya. Nah, karena itu nama yang sangat dicintai oleh Allah. Barakallahu fikum. Maka mereka para sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Itu nama yang paling afdal. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, at-tasmiyah bit-ta'bid. At-tasmiyah bit-ta'bid li asma'il husna. At-tasmiyah bit-ta'bid li asma'il husna. Menamakan anak dengan menambahkan lafaz abdun di depannya, ya, yang digandengkan dengan asmaul husna, nama-nama Allah. Abdu Rauf, ya, Abdul Rahim, Abdus Samad, Abdul Abdul Qadir, ya, barakallahu fikum. Apa lagi? Abdul Matin. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Itu nama yang paling afdal di level kedua. Nama-nama yang ada lafaz abdun yang dinisbahkan kepada asmaul husna. Nah. Turun lagi di level yang ketiga adalah at-tasmiyah bi asmail anbiya wal mursalin. Tasmiyah bi asmail anbiya wal mursalin. Menamakan anak dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Yahya, Muhammad, Ahmad, Isa, Ibrahim, Nuh, ya, barakallahu fikum, Nam, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Musa, Daud, barakallahu fikum. Nah, masuk berarti ya, nah, termasuk jajaran nama yang barakallahu fikum dianjurkan. Tayyib. Ya, di level ketiga, nama-nama para nabi dan rasul. Yang keempat, at-tasmiyah bi asma'i salihina minal muslimin. At-tasmiyah bi asma'i salihina minal muslimin. Naam. Menamakan anak dengan nama-nama orang saleh dari kalangan kaum muslimin, ya. Dari ulama-ulama salaf, nama-nama para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, kemudian juga ulama-ulama di masa kita sekarang, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu termasuk nama yang dianjurkan. Nah, barakallahu fikum. Seperti Sufyan ats-Tsauri, ya kan? Nah. Sufyan al-Atsari, barakallahu fikum. Siapa lagi? Siapa? Jadi, ya kan? Antum enggak jelas ngomongnya. Nah, ya para ulama-ulama kita, barakallahu fikum. Nah, Auza'i, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang kelima, maratib yang terakhir, yang kelima yaitu at-tasmiyah bi asma'in lahu atau laha ma'anin hasanah. Nah, menamakan anak dengan nama-nama yang punya makna yang indah, ya, barakallahu fiikum, yang bagus. Artinya selain dari yang di atas tadi. Barakallahu fiikum. Naam. Selain dari nama-nama yang di atas tadi, barakallahu fiikum. Naam. Itu maratib nama dari yang paling afdal terus ke bawah. Kemudian berikutnya ada adabut tasmiyah. Etika dalam mencari nama untuk anak perlu diperhatikan. Yang pertama, al-hirsu ala ikhtiyaril ismi. Al-hirsu ala ikhtiyaril ismi al-ahabbu fal-ahabbu. Nah, al-hirsu ala ikhtiyaril ismi al-ahab fal-ahab atau fal-mahbub. Nah, bihasa bimaratibihi. Bersemangat untuk memilih nama yang paling dicintai oleh Allah, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya sesuai dengan maratib yang kita sebutkan tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nanti mumpung antum belum punya anak, barakallahu fikum, namakan anak-anak antum yang ada unsur ta'bidnya. Ya, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Matin, Abdul Razak, Abdul Qawi, Abdul Somad, ya barakallahu fikum. Ada abut-abutnya di situ. Nah, itu yang pertama. Tayyib. Jadi perhatikan nama-nama yang paling afdal. Yang kedua, muraat qillatu hurufil ismi ma amkana. Muraat qillatu hurufil ismi ma amkana. Juga memperhatikan huruf, ya. Nah, semakin sedikit barakallahu fikum hurufnya semakin bagus selama memungkinkan dan tidak menghilangkan makna, ya. Nah, Umar cuma 3 huruf, ya. Nah, bahasa Arabnya Zaidun 3 huruf barakallahu fikum, Khalidun, ya, 3 huruf barakallahu fikum. Nah, baik. Semakin ringkas, semakin bagus. Ya. Karena kaidah penamaan itu adalah agar seseorang itu mudah untuk dikenali. Itu maksud dari nama. Ya. Nah. Sehingga ketika disebutkan namanya, orang langsung nyantol. Ketika namanya itu tidak panjang. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Paham ya? Jadi semakin barakallahu fikum pendek, ya, dan tidak menghilangkan makna, semakin bagus. Tapi jangan barakallahu fikum kebablasan, ya. Saking pendeknya cuma 1 huruf. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau alif kan panjang, lumayan. Ada hamzah, lam, ya, fa. Ya kan? Alif. Ya enggak? Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu kalau dieja kan? Alif. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Orang Indonesia, ada beberapa, barakallahu fikum, yang sempat rame, ya. Orang cuman punya nama 1 huruf. Nah. O namanya, ya. Orang Sumatera Utara sana, orang Padang, ya. Baik. Ada 1 keluarga itu, anaknya cuma 1 huruf. Dia punya 3 anak, kalau tidak salah. Anak pertama namanya V. Anak kedua namanya L. Anak ketiga namanya N. Nah. VLN. Nah, ya. Baik. Tukang listrik. Nah. Nah, itu maujud, ya, ada. Ditunjukkan dalam kakaknya itu, ya. Bapaknya, ibunya namanya normal. Anaknya ini, nah, ya, namanya cuma 1 huruf. Itu tidak sesuai dengan kaidah. Kenapa? Karena enggak ada makna. Paham, ya? Nah, fi apa maknanya? Ya. Boleh sedikit, tapi harus tetap mengandung makna dan arti. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kaidah yang kedua, yang ketiga, muraat khiffatun nutqi alal al-suni atau ala al tayyib sinan. Muraat khiffatun nutqi ala al-suni. Juga memperhatikan ringan dalam pengucapannya secara lisan, ya. Gampang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Enaklah dalam mengucapkannya itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Itu ya, jadi termasuk kaidah penamaan adalah qillatu huruf, ya. Semakin sedikit kata yang dipakai semakin bagus. Barakallahu fikum. Naam. Hanya saja kita juga perlu memperhatikan barakallahu fikum hukum di negara kita. Untuk saat ini barakallahu fikum tayyib, hukum di negara kita telah memperbaharui peraturan tentang penamaan anak, ya. Nah, minimal 2 suku kata kalau sekarang. 1 enggak boleh. Nah, itu nanti untuk keperluan pengurusan paspor dan yang semisal dengannya. Kalau paspor 1 kata enggak boleh, harus 2. Paham? Nah, sehingga ya tidak ada masalah. Barakallahu fikum, kita mengikuti ya aturan pemerintah. Barakallahu fikum, itu bukan haram soalnya. Ya, nah, tapi untuk sebuah kemaslahatan barakallahu fikum, ya, tapi untuk di akte saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi satu suku kata barakallahu fikum, tinggal antum tambahin nisbah di belakangnya. Naam, barakallahu fikum, misal namanya Umar Slimani. Ya, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, nanti kan tetap satu suku kata ya kan. Nah, tayyib. Tapi di akte tertulis 2. Itu untuk mensiasatinya barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Kayak putranya anak kan barakallahu fikum namanya Sufyan Al-Musi. Nah, tayyib. Sufyan itu namanya, Al-Musi itu nisbahnya, tapi tertulis di akte Sufyan Al-Musi. Paham ya? Jadi tetap mengikuti kaidah. Dan tetap ikut aturan pemerintah. Paham? Nah, sehingga kalau nama yang terlalu panjang itu juga dimakruhkan, ya. Siapa namanya? Suntono Atmadi Mejo Mangkunegoro Orapopo ya Rapopo. Panjang sekali namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai 6 atau 10 suku kata. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu sudah keluar dari barakallahu fikum penamaan yang ya sesuai dengan syar'i barakallahu fikum. Nah, dan juga sudah keluar dari fungsi nama itu sendiri barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang ketiga tadi adalah muraat khiffatun nutqi, ya. Mencari nama yang mudah untuk diucapkan. Nah, itu disesuaikan dengan tadi barakallahu fikum kondisi ya bangsa kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi jangan mengambil nama-nama yang bukan dari berasal bangsa kita. Misal mengambil nama dari nama-nama orang Afrika. Ya. Nah. Jadi ada orang Afrika yang namanya paling susah itu. Barakallahu fikum. Namanya adalah Ofu Fwefwefwefwe Enye Tuefwefwefwe Ukbe Mukbem Osas. Nah, wujud ya. Ini saya catat tuh. Nah, tak catat untuk contoh. Itu ada wake ya orang Afrika namanya Ofu Fwe Fwe Fwe Fwe Enye Tue Fwe Fwe Fwe Ekbe Mukbem Osas. Nah, ya. Baik. Ini wujud wake. Nah, antum jangan tiru ya. Nah, barakallahu fikum. Atau menggunakan bahasa barakallahu fikum Kazakhstan ya. Nah, barakallahu fikum susah manggilnya. ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Semakin ringan pengucapannya, semakin bagus. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, muraat bima yasra'u tamakkunuhu. Muraat bima yasra'u tamakkunuhu min sam'is sami'. Muraat bima yasra'u tamakkunuhu min sam'is sami'. Juga memperhatikan barakallahu fikum nama-nama yang begitu cepat untuk apa? Melekat di telinga. Nah, ya, jadi didengar oleh telinga itu enak. Ketika disebutkan namanya orang langsung nyantol. Siapa namamu? Khalid. Namamu siapa? Umar. Siapa namamu? Zaid. Siapa namamu? Habib. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi ketika orang dengar langsung nyantol. Tak. Nah, ya. Siapa namamu? Afu fe fe fe fe enye be kwe fe fe fe fe. Nah, orang bingung. Iya. Nyantolnya itu minta diulangi 10 kali. Siapa tadi nama itu? Afu fe fe fe fe. Nah, sampai 10 kali enggak nyantol-nyantol. Barakallahu fikum. Nah. Jadi memperhatikan nama yang begitu mudah untuk nyantol, ya, didengar telinga itu enak, tek langsung. Nah. Barakallahu fikum. Berikutnya yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Bakar Bezid, muraatul mulaimah. Muraatul mulaimah. Ya. Fala yakunu al-ismu, fala yakunu al-ismu kharijan an asma'i ahli tabaqatihi. Muraatul mulaimah, fala yakunu al-ismu kharijan an asma'i ahli tabaqatihi wa millatihi wa martabatihi. Baik, ya. Yang terakhir, yang kelima, memperhatikan kecocokan, kesesuaian nama dengan kondisi dia. Ya. Jangan sampai nama itu, barakallahu fikum, keluar dari nama bangsa, negara, agama, dan martabatnya. Jadinya antum harus menyesuaikan nama-nama, ya, nama-namanya Indonesia, gitu. Atau nama-nama Islami. Ya, jangan keluar dari situ. Misal antum menamakan putra antum nama-nama orang Thailand. Nah, siapa nama anakmu? Ngap-ngap lai lung-lung lai. Ya, nah. Siapa nama anakmu? Sodikap. Nah. Ya, barakallahu fikum. Pakai bahasa Tagalog. Enggak sesuai lah orang Indonesia. Paham ya? Nah, jadi jangan mencari nama yang cuman pengen aneh, unik, tapi jadinya barakallahu fikum tayyib asing ya di masyarakatnya. Jadi disesuaikan dengan bangsa dan negara Anda, orang Indonesia. Ya, disesuaikan dengan agama Anda. Barakallahu fikum. Nah, disesuaikan dengan martabat Anda. Paham? Jangan karena pengen nyentrik akhirnya menggunakan nama-nama dari bahasa asing. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu lima kaidah penamaan yang disebutkan oleh beliau. Tayyib. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala, kita kembali ke matannya. Man kana lahu ismun makruhun. Ya. Siapa-siapa yang punya nama yang makruh, yang dibenci di dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ustuhibba lahu tabdiluhu. Maka sangat dianjurkan bagi dia untuk mengganti nama tadi. Ya, seperti tadi, nama-nama yang makruh yang keluar dari kaidah tadi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Apalagi yang namanya haram. Barakallahu fikum. Naam. Ya, namanya diharamkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Naam. Seperti nama-nama berhala. Barakallahu fikum. Naam. Siapa nama anakmu? Latta Uzza. Enggak boleh itu, diganti, harus diganti. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Atau nama-nama barakallahu fikum tayyib, penguasa-penguasa yang zalim dan jahat, ya. Siapa namanya? Fir'aun. Iya. Siapa nama anakmu? Hitler, ya, Pol Pot, Kim Jong Un. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu harus diganti ya, nama-nama yang diharamkan, yang dimakruhkan harus diganti. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau bisa secara akte ya diurus secara akte, ya. Kalau sulit dan susah maka cukup secara panggilan saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Seperti nama-nama dewa-dewa orang Hindu ya. Nah, siapa namanya? Wisnu. Nah, siapa namanya? Siwa. Siapa namanya? Brahma. Itu harus diganti. Iya, Brahma jadiin Ibrahim. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Faqad ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam asma'a jama'atan. Ada jama'atin. Karena Nabi sendiri pernah merubah nama beberapa orang di kalangan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Disebutkan dalam talik di bawah itu yang sama kitabnya dengan ana dalam Sunan Abu Daud ya. Nomor 4906 qala Abu Daud ghayyaran nabi sallallahu alaihi wasallam isma al-as wa aziz wa atalah wa syaitan wal hakam. Nah, Nabi pernah merubah beberapa nama orang sahabatnya, di antaranya Al-As. Al-As itu keras. Ya, barakallahu fikum. Nah, Aziz susah. Angel. Nah, bahasa Jawanya ya. Sopo jenengmu? Angel. Ya. Itu diganti. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi kalau pakai bahasa Inggris dibacanya Angel. Angel itu ya. Nah, tayyib. Orang tuanya maksudnya angel, tapi teman-temannya bacanya sapa jenengmu angel. Padahal maksudnya angel ya barakallahu fikum. Nah, tapi dibaca angel barakallahu fikum. Kalau pakai lisannya orang Indonesia, makanya tadi ya memakai nama yang enggak sesuai dengan bahasa bangsanya. Akhirnya ya salah. Orang tuanya pengennya angel, jadi apa? Dibaca orang-orang angel barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-As, Aziz, kemudian Atalah. Ya, Atalah itu artinya kaku dan kasar. Barakallahu fikum. Nah, Syaitan, sempat ada orang Indonesia, nama orang yang bernama Syaitan, ya, di daerah Bengkulu. Nah, ya, dia seorang guru. Nah, baik. Panggilannya siapa? Tony. Syaitoni, ya kan? Nah. Panggilannya Pak Tony. Padahal kalau dilihat KTP-nya, Syaiton. Nah, barakallahu fikum. Tapi dipertahankan sama dia dengan alasan, barakallahu fikum, ya karena dulu ketika diminta untuk diganti, sama orang tua diganti, malah sakit-sakitan katanya. Ya, barakallahu. Itu khurafat masyarakat biasanya. Nah, kalau ganti nama, sakit-sakitan, dibalikkan ke nama yang semula. Atau kalau dia punya nama itu, sakit-sakitan, diganti dengan nama yang lain. Ya, Kusno jadi Soekarno. Nah, itu wujud ya, perubahan nama Pak Soekarno itu dari itu. Jadi nama awalnya Kusno menjadi Soekarno karena sakit-sakitan ketika pakai nama Kusno. Barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum kepercayaan masyarakat ya. Nah, dan itu tidak sejalan dengan Islam. Kalau namanya jelek ya diganti. Ya, walaupun mungkin di awal-awal sempat sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Nah, tapi ya dia punya keyakinan seperti itu, akhirnya enggak diganti sampai besar. Namanya tetap di KTP Syaiton. Nah, ya. Cuman panggilannya tadi barakallahu fikum. Panggilannya Tony atau Shai, Shai. Nah, ya barakallahu fikum. Padahal belakangnya Ton. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Hakam. Kalau Al-Hakam ini dari sisi maknanya. Tayyib. Al-Hakam kan bagus ya. Barakallahu fikum. Naam. Ini sahabat Abu Syureh dengan saya. Barakallahu fikum. Naam. Karena Al-Hakam ini Abu Syureh, dia punya kebiasaan biasa ngurusi orang yang bertikai, kalau dia yang memutuskan orang itu langsung damai, ya. Langsung sepakat dengan hukum yang diputuskan. Mulai sejak saat itu dia dipanggil dengan Abul Hakam. Naam. Sehingga namanya diganti sama Rasul. Ya, anakmu berapa? Siapa saja namanya fulan-fulan-fulan, di antaranya yang paling besar adalah Syureh. Fa anta Abu Syureh, kata Rasul. Mulai sekarang namamu diganti Abu Syureh. Ya, karena khawatir orang itu dianggap menjadi sekutu Allah dalam bab hukum, menetapkan hukum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Jadi nama-nama yang makruh itu disunahkan untuk diganti. Waqad kariha minal asma, di antara nama-nama yang makruh adalah aflah, nafi', yasar, rabah, barakah. Nah, nama-nama yang makruh. Nanti ada penjelasannya. Li'annahu yuqal ahwa sama fayuqalula. Itu alasannya. Kenapa dimakruhkan? Ya, nama afla, nafi, yasar, roba. Karena dikhawatirkan ketika ditanya, apakah afla ada di rumah? Tidak ada. Orang akan bertatayur. Berarti tidak ada keberuntungan di rumah itu. Karena apa? Afla tidak ada. Nah, taib. Ya. Nafi ada tidak di rumah? Tidak ada. Berarti rumahnya tidak ada manfaatnya. Ya, nah, karena apa? Nafi tidak ada di rumah. Berarti tidak ada manfaatnya di rumah itu. Nah. Robah enggak ada, berarti enggak akan untung di rumahnya itu, barakallahu fikum. Nah, dan seterusnya. Barokah ada enggak di rumah? Enggak ada barokah. Nah, berarti ya bahaya rumahnya itu, enggak berkah. Nah, barakallahu fikum. Untuk alasan itu. Nah, sehingga dimakruhkan. Namun barakallahu fikum, setelah berjalan beberapa waktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi barakallahu fikum mempermasalahkannya. Karena kita harus mengetahui secara sejarah, Rasul ketika diutus, ya, saat itu bangsa Arab masih terpengaruh oleh barakallahu fikum budaya lama jahiliyah. Itu apa? Tatoyur. Ya. Mudah sekali bagi mereka untuk bertatoyur. Nah. Sehingga di awal-awal Islam sama Rasul itu di-cut, ya, dipotong, dihentikan agar tidak terjadi yang namanya tatoyur. Nah. Ketika tadi ditanya, afla ada enggak di rumah? Enggak ada. Wah, bahaya berarti rumahnya nih, enggak ada beruntungnya. Nah, sama Rasul dikat. Tapi setelah Islam begitu barakallahu fikum kuat, kokoh ya. Nah, kebiasaan tatoyur itu sudah barakallahu fikum diminimalisir, sedikit sekali yang melakukannya. Setelah itu sama Rasul dibiarkan. Ya. Nah, kenapa? Karena illahnya sudah hilang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga nama ini akan menjadi makruh kalau apa? Kalau ada alasan tadi. Paham ya? Ketika di tempatnya itu orang-orang masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Maka apa? Namanya harus diganti. Tapi kalau tidak ada, maka apa? Boleh. Karena itu termasuk nama yang nama yang bagus. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu penjelasan para ulama barakallahu fikum mengenai hal ini. Barakallahu fikum. Di antaranya Al-Qadhi Iyad dalam Ikmal Mu'lim, An-Nawawi, barakallahu fikum dalam Majmu' Syarhi Muhadzab. Nah, ya. Jadi nama-nama ini makruh pada masanya atau ketika ada barakallahu fikum kemungkinan atau terjadi tatayur dengan nama tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu disebutkan ya dalam riwayat Muslim, Abu Daud dari hadisnya Jabir. Naam, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyan hiya an yusamma bi'ala wa baraka wa afla wa yasar wa tayyib nafi' ya wa nahwi dzalik. Rasul atau Nabi pernah ingin melarang nama-nama barakallahu fikum ya'la, baraka, afla, yasar, nafi'. Naam. Tsumma ra'aitu sakata ba'du anha. Tapi kata Jabir setelah itu beliau sudah diam, tidak pernah lagi melarang kalau ada orang yang bernama dengan nama tadi. Falam yakul syai'an, beliau tidak komentar apa-apa. Nah, kalau sebelumnya di awal-awal dilarang, ganti namanya jangan itu. Tsumma qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yunha an dzalik. Setelah Rasul wafat tidak lagi dilarang. Tsumma arada Umar ayyan haya ayyan ha an dzalik. Kemudian pada masa Umar pengen dilarang lagi nama itu, tayyib, tsumma tarakahu, setelah itu beliau tinggalkan. Artinya tadi, ketika ada kondisi di mana nama itu sudah membawa tatoyur, dilarang. Tapi setelah hilang, balik lagi boleh. Paham ya? Sehingga hukum penamaan tadi tergantung dengan kondisi masyarakatnya. Tayyib, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan ya kita tunda untuk menjawab. Ya semoga besok bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.